Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi bersama saya Ustaz Bakhtiar Fitri Haji Abdul Hamid aka UBF dalam rancangan Motivasi Pagi di Radio IKIM. Kita masih ingat lagi kan tema kita, cinta first class, cinta kelas pertama, menyuburkan cinta antara suami isteri. Hari ini alhamdulillah hari yang kelima kita bersiaran, dan mudah-mudahan masih ingat lagi homework kita yang lepas-lepas. Ingat lagi hari pertama syukur, hari yang kedua muhasabah, hari yang ketiga memperbaiki diri, hari yang keempat kita ini belajar ataupun mencari ilmu psikologi bagaimana untuk nak respon kepada pasangan, apatah lagi kalau berlakunya konflik. Ini revision tau. Bukannya orang kata ilmu baru, ni revision, ulang kaji sahaja. Dan hari ini insyaAllah saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan kisah ataupun cerita seorang isteri. Dia mengadu dekat saya tentang hubungan suami isteri yang dah semakin pudar. Orang kata bergaduh lah lebih kurang begitu kan. Macam saya sebut dengan tuan-tuan perempuan kan, bila program ataupun motivasi pagi ni berjalan, akan ada yang WhatsApp saya, akan ada yang PM saya di Facebook, di Instagram, tanya soalan, mengadu dan macam-macam lagi. Dan inilah yang saya hadapi, yang saya bantu selama hampir 20 tahun saya dalam bidang motivasi dan juga latihan ini. Baik, lebih kurang ceritanya kan, sebulan yang lepas lah lebih kurang ceritanya, ada seorang isteri tu mengadu kepada saya tentang masalah suaminya. Satu persatu dia cerita. Satu-satu dia cerita. Daripada cerita yang panjang lebar tu, saya boleh buat satu kesimpulan sahaja. Lebih kurang ceritanya dia kata dekat saya yang saya ingat, dia dah bergaduh dengan suaminya sejak 2 tahun. Kebelakangan ni dia kata. Sejak dia dapat anak yang kelima. Maknanya dia dah kahwin dah berbelas tahun sampai anak yang kelima sejak 2 tahun yang lepas. So bermula 2 tahun yang lepas, berlaku konflik lah suami isteri. Konflik dia lebih kurang macam ni je. Lebih kurang isteri ni kata, dia kata dekat suami, bila bercakap dengan suami, suami tak layan. Lebih kurang macam tu lah. Isteri mengadu itu ini, suami macam tak layan je. Macam tak ambil tahu je, lebih kurang macam itulah. Lebih kurang macam kalau anak tu punya kerja sekolah, suami ni tak ambil tahu sangat. Macam kalau kata nak beli barang apa-apa, suami pun tak ambil tahu. Okay? Dia mengadu dengan perasaan yang sangat marah sampai dia kata, Ustaz, bila suami saya buat saya macam tu, tak lain apa yang saya cakap, hilang hormat saya kepada dia, Ustaz. Sampaikan kadang-kadang saya ni terlepas cakap guna perkataan yang kasar dengan suami saya. Memang saya rasa frust sangat, sedih sangat, dia kata. Dan saya dah hadap ni selama 2 tahun, dia kata. Memang saya dengar cerita dia, subhanallah, nampak sangat frust, stres dia berborak dengan saya tu kan. Bila saya dengar begitu, saya dengar satu-satu ceritanya, kemudian saya kata dekat puan ni, tak apa puan, puan dah bercakap, dah bercerita, ameh saya pula bagi cadangan dan saya nak tanya puan dulu, saya kata. Saya tanya puan dulu, puan kena jawab sungguh-sungguh. Bidang saya bidang undang-undang, tuan-tuan perempuan eh. So saya pun bertanya seperti mana yang saya pernah hadapi kes-kes sebegini, mana-mana klien saya akan tanya soalan yang sama. Bila dia mengadu tentang masalah, pertama saya akan tanya dekat isteri ni, puan, puan mengadu saya masalah suami ni tadi, puan sekarang ni, puan nak bersama dengan suami, terus bersama dengan suami ataupun nak bercerai? Dia kata, eh Ustaz, tak kalah nak bercerai Ustaz. Dah tentu saya nak bersama dengan suami saya, anak pun dah 5, dia katakan. Okey, baik puan, alhamdulillah. Yang penting puan dah buat keputusan tak nak berpisah dengan suami, nak bersama dengan suami. Cumanya puan, saya kata, kalau puan buat keputusan nak bersama dengan suami, puan kena dengar cakap saya betul-betul. Puan kena ikut cakap saya betul-betul. Bila puan nak tetap juga bersama dengan suami dalam keadaan puan tak puas hati dengan suami, ada benda yang puan nak dia tak dapat nak buat, puan kena ingat, puan kena berkorban jiwa raga puan. Sebab puan nak bersama dengan suami yang tak dapat nak bagi apa yang puan nak. Okey? Saya cerita dengan puan apa yang patut puan buat. Kalau saya dapat bercakap dengan suami puan, dah tentu saya akan beritahu pada suami apa yang patut dibuat. Cuma sekarang ni, saya cerita dengan puan apa yang patut puan buat sahaja, okey? So, puan buat seperti mana yang saya sebut ni, puan. Okey? Sebab kalau saya dapat bercakap dengan suami, for sure. Saya kata dah tentu, saya boleh bercakap dengan suami apa yang patut dibuat ni. So, ini bukan sebab nak bias tak? Ataupun nak backup suami tak? Tapi sebab saya bercakap dengan puan, bukan bercakap dengan suami. So, dia pun faham, saya pun cerita satu-satu. Saya tanya puan, puan jawab soalan saya baik-baik dulu, satu soalan yang pertama, suami bagi nafkah cukup? Cukup ustaz, dia kata. Belanjaan untuk anak cukup? Cukup. Rumah makan minum semua cukup? Cukup. Balik kampung tak beraya? Balik kampung. Berjeraya beli tak beli? Semuanya cukup. Okey puan, daripada apa yang puan sebut pada saya ni tadi, saya faham bagaimana perasaan puan terlampau kecewa dengan suami tak layan puan. Tapi bila saya tanya puan dari segi tanggungjawabnya, dia buat dengan sempurna. Pada saya puan, saya pernah dengar cerita yang lebih teruk lagi yang apa puan alami. So ada ceritanya suami tak layan isteri, bukan setakat tak layan, nafkah tak bagi, rumah pun tak balik, kadang-kadang tu pukul isteri, lebih teruk daripada puan. Dalam keadaan puan kecewa sekalipun, tapi masih lagi bersyukur kepada Allah sebab ada orang yang lebih teruk lagi daripada puan. Tapi puan, Amir saya cerita dengan puan ya. Daripada cerita puan ni tadi, puan kecewa dengan suami sebab satu saja, suami tak layan puan sebaik mungkin. Betul. Dari segi bercakapnya, apa lagi nak cakap sayang pada puan kan? Nak cakap sayang lagi lah, tidak. Nak berborak pun tak sangat. Kadang-kadang duduk sibuk dengan handphone kan. Tapi puan, puan perasan tak? Bila puan respon bercakap dengan suami tu tadi, kan puan kata puan cakap kasar, puan cakap keras, marah-marah kan. Puan bercakap macam tu, suami tak layan, betul tak? Dan lagi fras puan, puan bercakap selama 2 tahun dengan nada intonasi yang sama, suami tetap juga tak layan. Lagi kecewa, betul? Puan kecewa selama 2 tahun sebab suami tak layan. Dan sebab suami tak layan tu sebab apa? Antaranya sebab puan bercakap dengan marah, puan bercakap dengan intonasi yang sangat keras. Puan, ada tak puan cakap dengan suami, minta dia beli barang apa-apa dan suami buat? Ada. Dia kata sejak akhir ni ustaz, dia kata bila suami saya ni marah-marah tak jalan apa semua, saya pun cakap dekat dia, bang, ni makanan dah habis, tolong beli. Dia beli ustaz, dia kata. Bang, anak nak buat kerja sekolah, tolong ajar. Dia ajar. Puan perasan tak puan? Maknanya bila puan tukar intonasi bercakap dengan suami, tiba-tiba suami pun berubah, nampak tak? Puan cakap kasar-kasar, tak dengar pun. Puan cakap biasa, dia dengar pula. Maknanya suami puan ni, puan pun dah tahu. Cakap keras tak boleh, kasar-kasar tak boleh. Okey puan, mulai hari ini selepas puan bercakap dengan saya, lepas ni puan, puan bercakap dengan suami, cakap sikit jangan banyak-banyak. Intonasi, tone suara, kalau 1 hingga 10 volume, main 1-2 je. Yang 9-10 dah tak nak dah, cukup saya kata. Cakap dengan suami, bang, nanti tolong beli lauk. Cukup macam tu. Bang, anak nak siapkan kerja sekolah, tolong ajar. Bang, bawa anak sembahyang. Puan cakap lembut begitu je. Jangan terketika, jangan marah. Sampai satu masa kan puan, percayalah cakap saya, suami pun pelik. Eh, kenapa isteri aku tak marah-marah? Kenapa isteri aku tak kasar-kasar lagi? Kenapa dia tak jerit-jerit lagi? Sampai satu masa, suami pula rindu nak dengar suara kasar puan tu kan. Akhir sekali, dia akan datang balik dekat puan. Dia akan cakap baik-baik, tak maaf baik-banyak. Percayalah cakap saya puan. Sebab manusia ini sangat suka kepada kelembutan. Boleh berubah dengan kelembutan. Termasuk juga kita. Kita sendiri pun kalau orang nak tegur-tegur dengan lembut kan. Tak percaya cakap saya puan, puan buat benda dulu. Tengok 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Percayalah puan, lepas puan buat begitu pada suami puan, puan tak akan telefon saya lagi mengadu masalah saya. Percayalah cakap saya. Lepas tu dia kata, ustaz, terima kasih banyak-banyak sebab sudi dengar cerita saya sampai habis. Memang lama dia cerita dengan saya, tuan-tuan, puan-puan. Lama dia cerita dengan saya. Hampir 50 minit dia bercerita dengan saya tu. Dan saya bagi nasihat kat dia lebih kurang 10 minit saja. Yang pentingnya, marahnya reda, dia puas untuk bercakap. Dan dia suka, dia puas hati dengan cadangan yang kita bagi. Itu sebab tuan-tuan dan perempuan, kita ni isteri, bila ada pasangan kita ni marah ke, bising ke, menjerit kata atau apa keadaan sekalipun, kita yang mendengar masalah orang ni, jangan komen apa-apa, jangan respon apa-apa. Dengar sahaja. Dengar. Jangan menghukum. Kadang-kadang isteri bercerita kat suami, bang, kat ofis tadi bos marah sekian-sekian, awak buat apa? Itulah awak, kenapa awak buat begitu kan? Isteri bercerita nak minta ketenangan, tapi isteri pula kena marah dengan suami dia. Itu sebab kita ni, bila kita ini nak membantu orang menyelesaikan masalah, dengar baik-baik, bagi jawapan yang betul, bagi sokongan dan bagi cadangan yang membantu je. Dengan sebab itu, antara cara boleh menyelesaikan masalah suami isteri, ingat saya dah sebut, tarik handbrake, muhasabah diri dan perbaiki apa yang sepatutnya. Rupa-rupanya manusia ini boleh berubah dengan perkataan yang lembut-lembut. So hari ini homework untuk tuan-tuan dan perempuan, banyakkan bercakap lembut dengan pasangan masing-masing. Mudah-mudahan dengan kelembutan dapat mengubah segala-galanya, insya-Allah. Tuan-tuan dan perempuan, mohon mohon maaf, hidup mati bila bererti. Ikuti saya di FB dan juga IG Bakhtiar Fitri. Insya-Allah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.